Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. والحمد لله pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul kembali pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Sahihul Bukhari, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yang di dalamnya berisi tentang petunjuk-petunjuk di dalam agama kita, hukum-hukum, adab-adab, dan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga barang siapa yang mempelajari kitab Sahihul Bukhari rahimahullah taala ini, maka dia akan mengetahui sekian banyak dari pelajaran-pelajaran Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang agama ini. Sebab di dalam mengamalkan Islam, Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengamalkan Al-Quranul Karim dan mengamalkan agama ini berdasarkan petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin seseorang mampu mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini secara benar sebagaimana yang telah berasal dari sumbernya, kecuali apabila mereka merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebab Allah jalla wa ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, apa yang Rasul sampaikan kepada kalian berupa hukum dan adab dan yang lainnya, maka hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa yang Rasul alaihi salatu wasalam larang kalian darinya, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti dan meninggalkan larangan tersebut. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ke dalam bab liyuballighul ilma syahidul ghaiba. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Dan telah kita sebutkan hadis yang panjang dari hadis Abi Syuraih radhiyallahu taala anhu. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih pada bab yang sama, yaitu di dalam bab liyuballighul ilma asyahidul ghaibah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Anjuran untuk menyebarkan ilmu, anjuran untuk menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta ya'lama man yajhaluhu, agar kemudian seorang mengetahui yang sebelumnya dia dalam keadaan jahil, maka dia mengetahuinya. Dan telah kita sebutkan perkataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu pada beberapa pertemuan yang lalu, anjuran untuk menyebarkan ilmu. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab Al-Hajabi, Abu Muhammad, beliau berasal dari Basrah dan beliau seorang perawi yang terpercaya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abdul Wahhab berjumlah 34 hadis. Qala haddatsana Hammad. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Hammad, Hammad bin Zaid bin Dirham Abu Ismail, beliau juga berasal dari Basrah. Dan beliau ini seorang yang sangat kuat hafalannya. Semua hadis-hadis yang beliau riwayatkan seluruhnya dari hafalan beliau rahimahullah. Sebab beliau tidak punya kitab karena beliau buta. Hammad bin Zaid rahimahullahu taala ini. Sehingga begitu beliau mendengarkan hadis maka beliau menghafalnya. Lalu kemudian pada saat dia memberitakan hadis kepada murid-muridnya, maka beliau juga memberitakan dari hafalan, yang menunjukkan kekuatan hafalan Hammad bin Zaid rahimahullahu taala. Dan di samping itu beliau seorang faqih yang sangat memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama pada zamannya menganjurkan orang-orang yang hendak menuntut ilmu, hendaknya mereka mendatangi majelisnya Hammad bin Zaid. Karena beliau seorang faqih dan beliau tidak memiliki syubhat bid'ah. Keyakinan beliau tidak dilumuri kotoran-kotoran bid'ah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, menasihati para penuntut ilmu pada zamannya, beliau mengatakan, ayyuhat talibu ilma, iti Hammad ibn Zaid, watlubanna al-ilma minhu, thumma qajidhu biqayd, la ka Thawrin wa ka Jahmin wa ka Amr ibn Ubayd. Wahai penuntut ilmu, datanglah engkau kepada Hammad bin Zaid, tuntutlah ilmu darinya dan tulislah apa yang engkau dengarkan dari ilmu dari lisan beliau rahimahullah. Jangan engkau mengambil ilmu dari Zawr, dari Jahm, dan jangan pula dari Amr bin Ubaid, karena mereka ini dari kalangan ahlul bid'ah. Namun ambillah dari Hammad bin Zaid, karena beliau adalah seorang yang faqih, imam di dalam sunnah. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, dan beliau juga termasuk di antara gurunya al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, a'immatun nasi fi zamanihim arba'ah. Para imam, tokoh yang ada di zaman mereka itu ada empat, yang masing-masing menjadi imam di negerinya. Yang pertama Sufyan ats-Tsauri bil Kufah, di negeri Kufah. Yang kedua Imam Malik bin Anas di Al-Hijaz. Yang ketiga Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i di negeri Syam. Dan yang keempat adalah Hammad bin Zaid di Basrah. Mereka ini dikenal sebagai para imam yang dijadikan sebagai panutan di dalam beragama dan di dalam menuntut ilmu. An Ayyuba, dari Ayyub, Ayyub bin Abi Tamimah Sakhtiyani, beliau juga termasuk di antara imam pada zamannya, dan beliau dikenal sebagai Sayyidul Fuqaha, sayyidnya orang-orang yang faqih. An Muhammadin, dari Muhammad, Muhammad bin Sirin Abu Bakar, beliau juga berasal dari Basrah, imam di antara imam-imam ahlus sunnah, dan beliau dari kalangan tabi'in. An ibni Abi Bakrata, dari ibnu Abi Bakrah, beliau bernama Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Bakrah Al-Basri. Jadi sanad riwayat ini seluruhnya berasal dari Basrah, mulai dari gurunya Imam Bukhari dan seterusnya sampai kepada Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Abi Bakrata, dari Abu Bakrah, Nufai' bin al-Harith al-Thaqafi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau mengatakan, dzukiran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa beliau bersabda, dan di sini beliau meringkas hadis sebab hadis Abu Bakar ini telah beliau sebutkan secara lengkap baik sebelumnya, pernah kita jelaskan dan pernah kita bacakan, sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan secara lengkap di dalam atau di dalam bab ini. Sehingga beliau hanya mengatakan, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan beliau bersabda pada Yaumun Nahr, pada Idul Adha, pada hari penyembelihan. Maka beliau bersabda di hadapan kaum muslimin yang hadir pada zaman itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum." Sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, dan harta-harta kalian. Qala Muhammadun wa ahsibuhu qal. Disebutkan oleh Muhammad bin Sirin bahwa beliau mengatakan, aku menyangka Rasulullah juga menambah wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian. Jadi Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan tiga perkara: darah, harta, dan kehormatan. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haramun, adalah haram atas kalian. Yani haram untuk menumpahkan darah seorang muslim, dan haram untuk mengambil harta seorang muslim tanpa keridhaannya, dan haram merusak kehormatan seorang muslim. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan atas kalian. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti kehormatan pada hari kalian ini, yaitu pada hari Idul Adha, hari penyembelihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya, fi syahrikum hadha, pada bulan kalian ini, yaitu pada bulan Dzulhijjah, yang dikenal sebagai bulan-bulan yang diharamkan. Ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Wa kana Muhammadun yaqulu, dan adalah Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana dhalika, dan pada saat itu Rasulullah mengatakan, ala hal ballagt, ala hal ballagt, dengarkanlah, apakah aku telah menyampaikan, apakah aku telah menyampaikan. Yani beliau bertanya kepada para sahabat, apakah beliau telah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat. Maka para sahabat pun menjadi saksi atas hal tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu turun pula persaksian dari Allah Jalla wa'ala yang menunjukkan benarnya persaksian para sahabat, dengan turunnya firman Allah Jalla wa'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat, menyampaikan perkara-perkara penting yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam di mana Rasulullah mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa memelihara darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, demikian pula kehormatan-kehormatan mereka. Tiga perkara yang sangat penting yang akan memelihara keberlangsungan hidup seorang muslim, baik dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam urusan akhirat. Oleh karena itu Islam datang untuk memelihara tiga perkara ini. Dan di sana masih ada dua perkara yang lainnya yang juga Islam datang untuk memeliharanya. Yang disebutkan di dalam hadis ini adalah memelihara darah atau jiwa seseorang. Yang kedua, memelihara harta. Yang ketiga, memelihara kehormatan. Dan di sana ada dua hal yang lain, memelihara agama dan memelihara akal. Kelima perkara ini disebut dengan ad-daruriyatul khams. Lima perkara yang penting yang harus dipelihara. Maka Islam datang untuk memelihara kelima perkara ini. Memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara kehormatan, memelihara akal dan agama. Setiap larangan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, semuanya kembali kepada salah satu dari lima perkara ini. Kembalinya kepada kelima perkara. Kembalinya kepada kelima. Untuk memeliharanya. Oleh karena itu, di dalam Islam diharamkan menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak dalam rangka untuk memelihara jiwa seseorang. Tidak diperbolehkan membunuh seorang muslim. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dan dia akan tinggal dalam waktu yang sangat lama di dalamnya. Dan Allah Jalla wa'ala akan murka kepadanya dan melaknatnya. Dan Allah telah mempersiapkan baginya siksaan yang sangat pedih dan menghinakan. Maka tidak diperbolehkan membunuh dan menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak dengan cara apapun. La yahillu damu mri'in muslim illa min ihda thalath. Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal. Al-thayyibu zani wal-nafsu bin-nafs وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. Seorang yang berzina dalam keadaan dia telah menikah, lalu dia berzina, maka boleh ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam. Atau seorang yang membunuh jiwa yang lain tanpa hak, maka dibalas dengan qisas dan orang yang murtad dari Islam, meninggalkan jamaah. Selain itu, tidak diperbolehkan menumpahkan darah seorang muslim, meskipun dengan alasan apa saja. Apa yang dilakukan oleh sebahagian mereka, al-mutahawwirun, orang-orang yang ngawur, orang-orang yang jahil, yang tanpa didasari dengan ilmu, namun hanya sekedar bermodal semangat dan beralasan jihad, dalam keadaan Islam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, yang mendatangkan kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin, melakukan pengeboman di tempat-tempat tertentu di dalam negeri kaum muslimin, yang menyebabkan meninggalnya sekian banyak yang notabene mereka adalah kaum muslimin pula. Apa yang akan mereka jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka terbunuh dalam keadaan mereka tidak mengerti mereka itu. Mengapa mereka dibunuh? Namun disebabkan karena virus bid'ah dan ajaran-ajaran yang menyesatkan umat, lalu kemudian memberikan semangat kepada sebagian para pemuda yang bodoh agar kemudian mereka menyiapkan dirinya untuk mati demi membela Islam. Hakadza za'amu, persangkaan mereka itu, dan diiming-imingkan syurga. Dalam keadaan apa yang mereka lakukan adalah bentuk intihar, bunuh diri. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan yang lainnya, "Man qatala nafsahu bihadida, udziba biha yaum al-qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan disiksa dengan besi itu pula pada hari kiamat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh mereka, mereka yang mengatasnamakan jihad, berperang melawan Amerika, dan yang semisalnya, adalah tindakan gegabah, tindakan ngawur, yang sangat bertentangan dengan Islam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jihad adalah amalan yang paling mulia di dalam Islam. Kalau di bawah amalan itu saja, dari amalan-amalan ibadah, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Seorang berpuasa ada syarat, ada rukun yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhi maka tidak ada amalan ibadah. Seorang hendak melaksanakan sholat, harus ada syarat, harus ada rukun. Tidak terpenuhi maka tidak ada ibadah. Apalagi dalam amalan jihad, amalan yang paling mulia. Seorang harus memperhatikan syarat, tidak dengan gegabah begitu saja. Nah, ini hotel-hotel Amerika, bom saja. Nah, ya di situ yang bekerja semuanya kaum muslimin. Nah, dan mungkin dia sedang memakai pakaian produk Amerika. La haula wa la quwwata illa billah. Al-hasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini mengharapkan fata morgana, menyangka bahwa di sana ada air padahal tidak ada air sebenarnya, mengharapkan surga tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Ayy ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, memelihara harta. Tidak diperbolehkan mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya, sekecil apapun itu. La yahillu malu mri'in muslim illa bi thibatin min nafsihi, Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Maka tidak boleh mengambil harta dengan cara ghasab, dengan cara qahar, pemaksaan, atau dengan cara mencuri syariqah, atau dengan cara merampok, atau dengan cara apa saja. Tidak diperbolehkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Kemudian yang ketiga, memelihara kehormatan. Islam datang untuk memelihara kehormatan seorang muslim. Maka tidak diperbolehkan merusak kehormatan seorang muslim dengan menyebarkan aibnya, dengan menyebarkan adu domba di antara kaum muslimin, atau menggibah, menjelek-jelekkan kaum muslimin. Maka hal yang demikian adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Man qutila duna 'irdihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia pun syahid. Demikian pula memelihara agama. Seorang harus memelihara din, memelihara agamanya. Dan tidak diperbolehkan seorang melakukan hal-hal yang dapat merusak agamanya, yang menjadikan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau perkara syubhat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istadra'a li dinihi wa 'irdih." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya, memelihara agamanya, dan memelihara kehormatannya. Dan yang kelima adalah memelihara akal. Islam datang untuk memelihara akal seseorang. Karena akal adalah pemberian yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang dengannya seseorang bisa memikirkan dan bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak diperbolehkan seorang melakukan sesuatu yang merusak akalnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan meminum minuman yang memabukkan dalam rangka untuk memelihara akal. Sebab dengan minum yang memabukkan akan merusak akal seseorang. Dan kelima perkara ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang sebahagian tanda-tanda hari kiamat, di mana pada saat itu, pada saat zaman semakin mendekati hari kiamat, maka kelima perkara ini dirusak. Orang-orang tidak lagi memperhatikan penjagaan dan pemeliharaan terhadap kelima perkara ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min asyrafi sa'ah ay yaqill al-'ilm wa yakthur al-jahl wa yakthur az-zina wa takthur an-nisa wa yaqill ar-rijal hatta takuna li 50 imra'atin al-qayyim al-wahid Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa ayyushrabal khamru. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu semakin berkurang. Menunjukkan orang-orang tidak lagi memperhatikan agamanya. Telah rusak agama mereka sehingga ilmu itu berkurang. Sementara kejahilan semakin merebak dan merajalela. Perbuatan zina semakin menyebar, semakin bertambah. Kenapa? Karena orang tidak lagi memperhatikan kehormatannya, menjaga kehormatannya. Sehingga perbuatan zina itu menjadi satu hal yang lumrah. Waliyadzubillah. Dan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat itu disaksikan sekarang ini. Ya. Si fulan laki-laki senang dengan perempuan sudah. Tinggal serumah meskipun belum berstatus sebagai suami istri. Menjadi hal yang lumrah. Nah. Kalau mungkin di negeri kita masih menjadi satu yang aib. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan. Mereka pun akan mengikuti langkahnya orang-orang kafir. Orang-orang barat. Ya, tinggal satu rumah. Dalam keadaan mereka belum berstatus sebagai suami istri. Bahkan sudah punya anak. Nah. Lalu mereka berhubungan dalam keadaan tidak ada ikatan pernikahan di antara mereka. Zina. Kehormatan tidak lagi terpelihara. Wa ayyushrab al-khamru, dan khamr pun diminum. Menyebarnya orang-orang minum khamr menjadi suatu kebiasaan. Ya. Menjadi minuman sehari-hari mereka. Allahul musta'an. Ya. Ada acara minum khamr. Acara perkawinan tidak afdal kalau tidak ada khamrnya. Acara atau pesta tertentu, ya, mesti ada khamrnya. Sehingga mereka tidak lagi memelihara akalnya. Ya. Orang-orang yang menghilangkan akal mereka dengan cara-cara haram adalah orang-orang yang dalam tingkat kejahilan yang sangat rendah sekali. Nah. Jadi sudah tidak terpelihara. Wa yaqillu ar-rijal, dan jumlah laki-laki semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena pada zaman itu zaman yang sudah tidak berharga lagi jiwa-jiwa manusia. Terlalu banyak pembunuhan yang terjadi. Dan biasanya kalau pembunuhan yang mati laki-laki. Nah. Dalam riwayat yang lain, ayyaktsur al-haraj. Al-harajul qatl. Semakin banyak terjadi perbuatan haraj, dan haraj itu adalah pembunuhan. Sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah kaum lelaki. Tidak lagi diperhatikan pemeliharaan terhadap jiwa-jiwa mereka. Nah. Maka darah ditumpahkan. Agama dilalaikan. Kehormatan. Dan harta. Dihamburkan begitu saja. Minum khamr dan seterusnya. Menghambur-hamburkan harta. Nah. Maka kelima perkara ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. seperti kehormatnya Idul Adha. Dan itu adalah hari rayanya kaum muslimin. Itu adalah hari yang mulia. Sehingga di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada setiap tahun ada dua hari di mana Allah Jalla wa ala menjadikan hari itu adalah hari raya bagi kaum muslimin. Di sana mereka makan dan minum, merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Idul Fitr dan Idul Adha. Lalu setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu hadir di antara kalian hendaknya pada yang tahap anjuran menyampaikan ilmu. Nah, maka menyampaikan ilmu kepada siapa saja? Kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat siapa yang kita temui, memungkinkan kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui dari ilmu, itu penting. Kata Umar bin Abdul Aziz, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan hilang sampai ilmu itu menjadi sesuatu yang rahasia, tersembunyi. Semua orang mau mengamalkan sendiri, tidak mau menyampaikan, tidak mau berdakwah, tidak ingin menyampaikan ilmu kepada kerabatnya, kepada keluarganya, sehingga ilmu itu terkuburkan. Si fulan punya ilmu, dia tidak menyebarkan ilmunya, dia mati, matilah ilmu. Nah, ya, beda kalau misalnya dia menyampaikan, dia punya ilmu, dia sampaikan ilmu tersebut. Nah, satu orang mendapatkan hidayah karena dia menyampaikan ilmu, maka itu merupakan kenikmatan. Ada satu orang yang berilmu lalu dia sampaikan, siapa yang dia mampu untuk dia sampaikan, lalu mereka mendapatkan hidayah satu, dua dan seterusnya, maka ilmu itu akan terus menyebar. Nah, maka penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah mengambil bahagian, mengambil bahagian dari nasyrul ilm, penyebaran ilmu itu, tentunya dengan ilmu yang benar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok yang mereka senantiasa berdakwah kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan falah. Al-falah, kemenangan mutlak, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kapan kemenangan itu dapatkan? Dengan nasyrul ilm, menyebarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, semampu kita tentunya, semampu kita menyebarkan ilmu dengan yakni di atas basirah, di atas kejelasan, bukan di atas kejahilan, ya, tentunya dengan belajar terlebih dahulu. Setelah kita benar-benar mengilmui apa yang telah kita pelajari, sampaikan. Nah, ini yang dimaksud menyebarkan ilmu di atas basirah, kejelasan. Nah, bukan dengan cara-cara sufia, ya, tidak belajar tiba-tiba jadi dai. Nah, tiba-tiba jadi dai, keluar ke sana kemari. Nah, tidak mengetahui apa yang dia sampaikan, apakah itu sahih ataukah itu tidak sahih. Nah, sekedar membaca saja. Nah, ini bukan ilmu. Dan ini bukan metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan dakwah di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Aku bersama dengan orang yang mengikutiku. Maka ciri-ciri dakwahnya Rasulullah dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu dan kejelasan. Ya. Bukan hanya sekedar kemampuan untuk berbicara di hadapan podium, di hadapan manusia. Naam. Lalu kemudian naam, dia menyampaikan apa yang melintas di pikirannya dalam keadaan dia tidak mengetahui apakah itu ilmu atau bukan ilmu. Semuanya keluar. La ya'rifu ma yakhruju min ra'si. Dia tidak tahu apa yang keluar dari kepalanya, asal keluar. Nah, ini bukan ilmu, ma'asyiral akhwat rahimakumullah. Ada seorang dulunya pendeta. Nah, tiba-tiba mungkin dia belajar terus masuk Islam. Loh, tak lama jadi dai. Nah, terus yang disampaikan itu apa? Apakah dia mengerti tentang usulul Islam, prinsip-prinsip di dalam Islam? Apakah dia telah mengerti penjabaran tentang rukun Islam, tentang rukun iman? Apakah dia telah mengerti tentang tauhid? Apa itu tauhid? Bagaimana cara seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini prinsip-prinsip dalam Islam harus dipelajari. Nah. Namun banyak dari kalangan mereka yang tidak mengerti apa itu Islam yang sebenarnya. Mereka menyangka Islam itu ya mengucapkan dua kalimat syahadat, ada masjid, azan, salat di masjid. Naam. Setelah itu ya selesai. Kalau bertemu orang senyum, ada duit naik haji, sudah itulah Islam. Nah, ya. Padahal Islam itu agama yang mengatur semua ya, aspek kehidupan manusia, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Cara beribadahnya diatur di dalam Islam, cara bermuamalah, bagaimana bergaul dengan masyarakat, baik sesama muslim maupun terhadap non muslim. Ya. Jenis-jenis orang kafir itu bermacam-macam. Diatur di dalam Islam. Bagaimana berakhlak yang benar. Diatur di dalam Islam. Bagaimana cara memanfaatkan harta. Di saat kita punya harta, kita manfaatkan untuk apa. Sudah diatur di dalam Islam. Sampai perkara-perkara yang terkecil yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran kita. Diatur di dalam Islam. Nah, sampai dalam urusan buang hajat, Islam mengatur hal itu. Islam menjelaskan adab-adabnya dan hukum-hukumnya. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh sebagian orang-orang musyrikin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata orang-orang musyrikin ini kepada Salman Al-Farisi, hal 'allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ah? Apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam urusan al-qira'ah? Buang hajat, buang air. Kata Salman, ajal. Memang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak meninggalkan umatnya melainkan di atas kejelasan. 'Alal mahajjatil baydha'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laqad taraktukum 'ala al-mahajjatil baydha' lailuha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik." Aku telah meninggalkan kalian wahai umatku di atas hujjah yang putih, bersih malamnya seperti siangnya, saking jelasnya hujjah itu, yang tidaklah orang yang menyimpang darinya melainkan dia menjadi orang yang binasa. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.